Mitra bisnis, untuk mengurangi angka kecelakaan, Kereta Api Indonesia berencana memperlambat laju kereta apinya. Bila rencana ini dilaksanakan, maka waktu tempuh rata-rata kereta api akan bertambah sekitar 80 menit. Padahal tanpa memberlakukan penurunan kecepatan, waktu tiba kereta api sudah sering terlambat. Hal ini sungguh bertentangan dengan perkembangan industri kereta api di negara lain, di mana kecepatan kereta api terus mengalami penambahan. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Organda Jawa Barat, Andriansyah. Pak Andriansyah, apa komentar Anda? Pada umumnya, angkutan publik itu seharusnya pemerintah melihat sebagai public service. Ya. Jadi karena kalau angkutan umum khususnya baik itu kereta api, kemudian jalan raya maupun kapal laut itu dilihat sebagai bisnis murni, maka di sana ada peluang-peluang ya, di mana mencari keuntungan itu lebih diutamakan daripada yang lain. Maka keterlibatan pemerintah secara langsung di dalam mekanisme pengawasan keselamatan itu mutlak diperlukan. Karena kalau tidak demikian, maka operator itu mengalami kendala di dalam melaksanakan atau memantau keselamatan yang selama ini diprioritaskan bagi pengguna jasa ini. Berarti sebenarnya pemerintah harus ikut memberikan perhatian terhadap perkembangan perkeretaapian. Konsekuensinya harus ada keterlibatan pemerintah di dalam operasional maupun dukungan terhadap sektor tersebut. Jadi tidak murni dilepas sepenuhnya kepada para operator. Jadi ke depan ini kalau kita ingin memperbaiki sistem keselamatan angkutan umum, maka mutlak keterlibatan pemerintah itu sangat diperlukan. Jadi apabila dukungan pemerintah tidak didapat, maka langkah KAI untuk mengurangi angka kecelakaan dengan penurunan kecepatan dapat dimaklumi? Sebenarnya tidak bisa dimaklumi, tapi itulah yang terjadi kemudian. Gitu. Dan kita berharap juga di sini dukungan sarana prasarana pemerintah itu sangat perlu. Di samping itu juga perlu adanya regulasi di mana masyarakat itu diarahkan untuk menggunakan angkutan umum, namun angkutan umumnya itu juga disupport secara penuh oleh pemerintah. Artinya fasilitas sarana prasarana maupun peralatan keselamatan yang selama ini dirasakan kurang. Demikian Andriansyah, saya Kiki Wijaya.